المأموم لقراءة إمامه معه. مأموم itu sujud sujud bersama imam dikarenakan bacaan imamnya. Seandainya seorang makmum sujud dikarenakan bacaan dirinya sendiri, artinya dia baca saja dah, ya. Lalu dia sujud, imamnya tidak sujud. Ini kasus yang pertama. Atau dia sujud dikarenakan bacaan selain imam, dia lagi berjamaah, lalu dia mendengar ada orang baca ayat sajadah. Ini kasus kedua. Kasus yang ketiga, audunahu. Imamnya baca ayat sajadah, imamnya tidak sujud, tapi makmumnya sujud. Ini kasus yang ketiga. Kasus yang keempat, imamnya baca ayat sajadah, lalu dia sujud tilawah, makmumnya tidak mau ikut. Dalam empat kondisi ini, batalat. Sholat yang dilakukan dianggap telah batal. Mungkin sebagian pemirsa Niaga TV bertanya, kenapa kok diponis batal? Bukankah sujud tilawah itu adalah sunnah? Mengapa meninggalkan sesuatu yang sunnah itu membatalkan sholat? Maka para ulama menjelaskan, dia meninggalkan bukan karena hukum, dia dianggap batal sholatnya, bukan karena hukum sujud tilawah itu sunnah, tetapi karena dia meninggalkan kewajiban, yaitu mengikuti imam. Betul, para pemirsa Niaga TV, sujud tilawahnya adalah sunnah. Tapi ingat, mengikuti imam wajib. Sujud tilawahnya betul, itu adalah sunnah. Tetapi mengikuti imam adalah wajib, berdasarkan hadis yang banyak. Ya, yang sering kita ulang-ulang dalam rubrik Serambi Nabawi, sabda Nabi, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam, dijadikan imam itu adalah untuk diikuti. Fa'idha kabbaro fakabbiru, kata Nabi. Apabila dia takbir, maka takbirlah. Ruku'lah. Kalau dia sedang membaca, fa'ansitu, simaklah dengan baik. Itu pesan Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karenanya, Profesor Dr. Mustafa Deep ketika menjelaskan alasan kenapa empat kondisi tadi menyebabkan sholat seorang munfarid itu menjadi batal, litarkihi al-mutaba'atal lati hiya fardun, karena dia telah meninggalkan mutaba'ah, keharusan mengikuti imam yang merupakan fardu di dalam ibadah sholat. Yang merupakan apa? Fardu di dalam ibadah salat. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Lalu dikatakan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala, wa huwa arba'a asyrata sajdatan minha sintani fil hajj. Ayat-ayat yang di dalamnya ada kata sujud itu ada 14 sajdah. Ada 14. Di antaranya 2 ayat di dalam surat Al-Hajj. Profesor Dr. Mustafa Deep akan merinci untuk kita semua ayat-ayat apa saja di dalam Al-Qur'an yang di sana terdapat kata sujud, ya. Kata beliau, adapun tempat-tempat ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama di akhir surat Al-A'raf, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Ini di akhir surat Al-A'raf. Yang kedua di surat Ar-Ra'd ayat yang ke-15, Allah tabaraka wa taala berfirman, وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْءًا وَكَرْهًا وَزِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ. Ar-Ra'd ayat 15. Yang ketiga, An-Nahl ayat yang ke-49 dan ayat ke-45. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ wa ma fil ard min dabbati wal malaikati wa hum la yastakbirun yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini di surat An-Nahl ya. Yang selanjutnya di surat Al-Isra 107-109 Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhiruna lil azqani sujjada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhiruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Itu di Al-Isra. Begitupun ada di surat Maryam ayat 58. Ulaika alladhina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dhurriyyati Adama wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dhurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla 'alaihim ayatul rahmani kharru sujjada wa bukiya. Begitupun di surat Al-Hajj Allah berfirman, Alam tara anna Allah yasjudu man fis Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyamsu wal qamaru wan nujum wal jibal wasyajar wad dawab wa katsirun minan nas wa katsirun haqqo 'alaihi al adzab wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha'. Di surat Al-Hajj yang lain Allah berfirman ayat 77, Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Dalam surat Al-Furqan, Wa idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa marrahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Surat An-Naml ayat 25-26 Allah berfirman, Alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim. Dalam surat As-Sajdah ayat 15, Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukkiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Begitupun dalam surat Al-Fusilat Allah berfirman, Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasy-syamsu wal-qamar la tasjudu lis-syamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Begitupun di firman Allah, fa in istakbaru falladhina 'inda rabbika yusabbihuna bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun. Begitupun di surat An-Najm Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fasjudu lillahi wa'budu. Ya. Begitupun di surat Al-Insyiqaq firman Allah surat Al-Insyiqaq ayat 21, Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Begitupun di akhir surat Al-Qalam, ya, Allah katakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di akhir surat Al-Qalam, maksudnya surat Al-Alaq ya, yaitu surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, di akhirnya Allah berfirman, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ini ayat-ayat yang telah disebutkan oleh beliau dan dalilnya banyak sekali. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib membawakan dalil-dalil bahwa 14 ayat yang tadi kita sebutkan, ya, 14 ayat yang tadi kita sebutkan itu semua adalah ayat-ayat sajdah. Di antara dalil yang beliau bawakan adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, begitupun Al-Imam Al-Baihaqi Dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu berkata, sajadtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam 11 sajdatan. Aku sujud bersama Nabi di dalam 11 ayat. Laisa fiha minal mufassal syai'un. Tidak ada dari kelompok ayat mufassal. Al-A'raf, Ar-Ra'd, An-Nahl, Bani Israel, Maryam, Al-Hajj, Sajdat Al-Furqan, ayat Sulaiman yaitu surat An-Naml, As-Sajdah, Sod, dan Sajdah Hamim, kata beliau. Di sini dijelaskan, walaupun Abu Darda berkata tidak ada di dalamnya mufassal, ya, ini dibawa kepada kemungkinan bahwa itu karena Abu Darda tidak tahu. Karena ada riwayat yang lain, misalnya riwayat dari Ibnu Mas'ud, riwayat pula dari Abu Hurairah, dan lain sebagainya, bahwa disebutkan ada beberapa ayat di surat Mufassal yang mana Nabi alaihi salatu wassalam melakukan sujud tilawah. Ya, sebagaimana riwayatnya Amr ibn al-As, sesungguhnya Rasulullah ya pernah membacakan atas beliau 15 ayat sajdah, dan di antaranya ada 3 dari Al-Mufassal. Begitupun ada 2 ayat di dalam surat Al-Hajj. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullah berkata, "Walaisa minha sajdah sad." Bukan bagian dari ayat-ayat sajdah, yaitu sajdah yang ada di dalam surat Sad. Yaitu tepatnya di firman Allah Subhanahu wa taala ayat surat Sad ayat 24. Wa dhanna Dawudu annama fatannah fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Di sini walaupun sekilas seperti ada ayat sajdah ya wa kharra raki'an wa anab, hanya saja ini tidak masuk ke dalam kelompok ayat-ayat sajdah. Kenapa? Dikatakan bal hiya sajdatu syukrin. Tetapi ayat ini lebih dikatakan sebagai ayat tentang sujud syukur yang dilakukan di luar salat. Jadi konteks dari ayat ini yaitu yang dilakukan oleh Nabiullah Daud alaihi salam ya adalah sujud syukur yang itu dilakukan di luar salat. Lalu apa hukumnya ketika kita sujud tilawah setelah kita membaca surat Sad ayat 24 yang tadi kita bacakan ayatnya, wa dhanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Apa hukumnya kalau kita sujud tilawah setelah membaca ayat ini? Dikatakan wa yubtilu ta'ammuduha as-shalah. Kalau dilakukan dengan sengaja bisa membatalkan sholat. Walaupun sebenarnya ini masalah yang diperdebatkan oleh para ulama ya. Sebagian ulama seperti Imam Hanafi ya, Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit, begitupun Imam Malik, Malik bin Anas, berpendapat bahwa keduanya adalah bagian dari ayat sajdah. Hanya saja memang terjadi perdebatan di kalangan para ulama. Lalu dikatakan di sini wa idza sajada fi sholati kabbara lis-sujudi war-raf'i nadban. Apabila seseorang melakukan sujud tilawah fi sholati di dalam salat, maka disunnahkan dia takbir baik ketika akan sujud ataupun ketika bangun dari sujud. Ya, karena ada riwayat disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah takbir dalam salatnya ketika turun ataupun ketika naik. Wa yajibu an yantasiba qa'iman. Dan diwajibkan dia dalam kondisi tegak ketika dia membacanya, artinya dalam kondisi berdiri. Kalau dalam salat, wa yundabu an yaqra'a syai'an tsumma yarka. Dan disunahkan bagi orang yang membaca ayat sajdah dalam sholat, kemudian dia sujud, kemudian dia bangun lagi, disunahkan dia baca surat atau ayat dulu walaupun pendek, baru setelahnya dia ruku. Jelas tidak para pemirsa Niaga TV? Jadi kalau ada orang membaca ayat sajdah di dalam sholat, lalu dia mengamalkan sunnah yaitu sujud sajdah, sujud tilawah, lalu setelahnya dia bangun sambil mengucapkan takbir, dalam kondisi telah tegak berdiri, disunnahkan dia membaca ayat walaupun pendek sebelum dia ruku. Ruku artinya untuk ruku yang wajib. Ruku, setelah ruku sami Allahu liman hamidah, lalu dia melanjutkan salat seperti biasa. Wa fi ghairi salati tajibu takbiratul ihrami wassalam. Dan kalau sujud tilawah ini dilakukan di luar salat, maka wajib takbiratul ihram dan salam. Ini titik perdebatan yang kuat sekali di kalangan para ulama. Kenapa terjadi perdebatan? Permasalahannya adalah di dalam mendefinisikan sujud tilawah ini. Apakah sujud tilawah kita kategorikan sebagai sholat ataukah bukan? Ulama yang mengkategorikan sujud tilawah adalah sholat, ya dalam hal ini Imam Syafi'i misalnya, mengatakan ya konsekuensinya kalau kita katakan itu sholat, maka harus ada takbiratul ihram. Dan kalau ada takbiratul ihram tentunya ada salam. Ini pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Lalu dikatakan di sini, li'annaha fi hukmi salatin mustaqillatin, karena dia dihukumi sebagai salat yang tersendiri. Wa qad ulimat anna tahrimaha at-takbiru wa tahliluha at-taslimu, dan sudah diketahui bersama bahwa tahrimnya adalah dengan takbir, tahlilnya dengan salam. Wa tajibu niyyatu ma'at takbirah, dan wajib berniat ketika takbir. Wa idza kana qa'iman kabbara min qiyamin, kalau dia sedang membaca Quran dalam kondisi berdiri, dia takbir sambil berdiri. Wa in kana qa'idan kabbara min qu'udin, dan kalau dia membaca ayat sajadah dalam kondisi duduk, maka dia mengucapkan takbirnya sambil duduk. Jadi Allahu akbar, setelah itu dia sujud, lalu dia membaca ayat tilawah, lalu dia membaca Allahu Akbar, langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pendapat di mazhab Imam Asy-Syafi'i. Lalu dikatakan, wa tundabu takbiratus sujudi warraf'i la at-tashahhud. Dan disunahkan takbir sujud, disunahkan juga takbir ketika mengangkat kepala, jadi ketika akan sujud takbir, jadi ada tiga takbir. Takbiratul ihram dilakukan sambil duduk, kalau dia baca Qur'annya duduk, lalu takbir sujud, takbir bangkit dari sujud, tapi tidak perlu ada tasyahud. Artinya tidak perlu dia setelah bangkit dari sujud tilawah, baca at-tahiyat, tidak perlu ya. Tapi langsung dia salam, kalau di mazhab Imam Syafi'i. Lalu dikatakan, wa in akhara as-sujuda wa qasura al-fasla wa qasura al-faslu sajada wa illa lam yaqdi. Apabila seseorang mengakhirkan sujud lalu pemisahnya itu tidak terlalu jauh, maka silahkan dia sujud. Tapi kalau panjang, maka hilanglah kesempatan dia untuk sujud, karena sujud tilawah itu setelah membaca. Tapi kalau batas setelah dia membaca, dia baca lagi beberapa ayat yang panjang, baru dia sujud, tidak boleh. Tapi kalau jaraknya pendek, masih boleh dia sujud. Lalu sedikit lagi, walau karara ayatan fi majlisin aw raka'atin lam yasjud lil ula kafathu sajadatun. Apabila dia membaca dalam misalnya satu salat itu ada dua ayat sajadah, maka tidak perlu dia melakukan sujud di bacaan yang pertama, tetapi cukup di bacaan yang kedua. Allah alam bisawab ma'asirul muslimin. Ada sedikit lagi tersisa, insyaallah kita bacakan di hari Senin yang akan datang, dan setelah itu baru kita memasuki nanti sholatul jamaah insyaallah. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Dispenser coklat panas tipe NKS CHT10. Ingin menyajikan minuman coklat panas dengan cara elegan dan profesional? Maxindo punya jawabannya. Dengan mesin dispenser coklat panas tipe NKS CHT10,

Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kaitan dengan sujud sahwi yang baru saja kita selesaikan di pertemuan yang lalu. Sujud sahwi itu dilakukan dua kali sebelum salam. Apakah ada bacaan tertentu yang dibaca di antara duduk di antara dua sujud dalam sujud sahwi? Tentunya antara sujud pertama dengan sujud kedua ada pemisah. Ya. Apakah di tengah-tengah itu ada bacaan? Allahu a'lam bissawab, yang saya tahu tidak ada. Ya, Allahu a'lam bissawab, yang saya tahu tidak ada bacaan khusus yang diajarkan oleh Nabi yang kita baca di antara dua sujud sujud sahwi. Ya, di antara dua sujud sahwi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita membawa jenazah, apakah yang didahulukan bagian kepala atau bagian kaki? Ya, dan apa dalilnya? Allah alam bisawab, saya tidak tahu ada apa namanya saya secara pribadi tidak tahu ada dalil khusus dari Nabi yang mengajarkan bagian mana yang terlebih dahulu dibawa. Artinya, apakah di depan itu kepala atau di depan itu kaki? Itu saya tidak mengetahui ada dalil khusus. Yang kita tahu bahwa Nabi memerintahkan orang-orang yang membawa jenazah agar bersegera. Kalau dia orang baik, kata Nabi, maka dia akan semakin cepat sampai kepada apa namanya, sampai kepada balasan-balasan kebaikan dia di dalam kubur. Tetapi kalau dia bukan orang yang baik, tidaklah baik meletakkannya terlalu lama di atas pundak kita. Begitu kata Nabi. Adapun ketika sampai di kubur, itu baru ada sunnahnya ketika memasukkan jenazah ke dalam lahat, ya itu bagusnya kalau kita lihat sunnah Nabi itu kepala ditaruh di bagian kaki, ya kepala itu dimasukkan dari arah kaki, ya kemudian ditarik, ya jadi dari arah kaki itu, jadi kalau kita bayangkan ada kuburan di sebelah bagian tempat di mana kaki itu berada, disitulah diletakkan kepalanya sambil ditarik masuk ke dalam. Itu ketika memasukkan ada. Ya, sambil nanti membaca minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Lalu ketika kita meletakkannya, kita membaca bismillahi wa ala millati rasulillah. Itu yang saya tahu. Adapun ketika berangkat, apakah kepala duluan atau kaki duluan, itu saya tidak mengetahui ada tuntunannya dari Nabi. Maka ini menunjukkan ada kelapangan, ya, walaupun kita meyakini bahwa kepala itu adalah ashraf, ya, wajah dan kepala itu bagian yang paling mulia dari manusia. Maka hendaknya dia lebih dulu. Allah alam bissawab. Ada Pak Adil? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Silakan Pak Adil. Begini Pak Ustaz, saya mau tanya, apakah pagi riwayatnya dalam Al-Quran kalau kisah putus anak Nabi Nuh itu? Mohon maaf Bapak, sebelum Bapak lanjutkan, kecilkan dulu televisinya. Volume televisi ya. Bapak masuk ke handphone Bapak. Begini Pak Ustaz, saya mau tanya, apakah pagi riwayatnya dalam Al-Quran kalau putra Nabi Adam itu adalah Kabil dan Habil? Soalnya kan Pak Ustadz kan ada yang mengatakan kalau itu sebenarnya tafsirannya diambil dari targum-targumnya Yahudi Pak Ustadz. Karena Pak Ustadz kan menurut riwayatnya katanya putra Nabi, ya ketika anak Nabi Adam itu dibunuh Pak Ustadz, burung yang menampakkan diri pada Kabil itu ada yang dua ekor, ada yang satu ekor. Bagaimana Pak Ustadz? Baik, itu saja Bapak. Tunggu yang kedua Pak Ustaz. Baik. Yang kedua, ya kan Pak Ustaz. Yang kedua Pak Ustaz, apakah benar Pak Ustaz katanya Nabi Muhammad itu, katanya Nabi Muhammad itu menjiplak Injil untuk kisah Nabi Isa membelah mulut dari tanah Pak Ustaz? Mohon maaf Bapak, suara TV Bapak masuk ke telepon, tidak jelas. Oh iya, tunggu sebentar. Tunggu Pak Ustaz. Apakah benar Pak Ustaz, kalau Nabi Muhammad itu menurut mereka menjiplak Injil untuk kisah Nabi Isa yang gugur dari tanah Pak Ustaz? Baik, itu saja. Itu Pak Ustaz yang bisa bilang. Baik. Oke, assalamualaikum Pak Ustaz. Baik. Yang pertama, kisah Qabil dan Habil ya. Apakah benar Qabil dan Habil itu adalah kisah dari kisah-kisah Bani Israel? Ya, kalau di Al-Qur'an ya kita lihat di surat apa ini? Surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah ayatnya ayat 27. Nanti Pak Adil bisa lihat ya. Al-Maidah ayat 27. Allah berfirman, dan ceritakanlah wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam, ya, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima, dan yang lainnya yaitu Qabil tidak diterima. Lalu dia Qabil berkata, sungguh aku akan membunuhmu. Ya, maka Habil berkata, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Artinya secara kisah secara umum, ya, Qabil dan Habil itu ada di dalam Al-Qur'an. Ya, kisah secara umum bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kisah mereka ya di dalam Al-Qur'an ya. Adapun kaitan mungkin dengan apa namanya dengan rincian ya, apakah penyebutan kata Qabil dan Habil itu adalah berasal dari kisah Israiliyat ya. Seandainya pun wallahu a'lam bishawab benar ya. Seandainya pun benar itu dari kisah Israiliyat dalam arti namanya, ya maka itu tidak masalah. Ya, maka itu tidak menjadi masalah. Karena di dalam hadis, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadithu an Bani Israel wala haraj. Ceritakanlah dari Bani Israel itu dan tidak ada dosa atas kalian. Ya. Artinya tidak ada dosa menceritakan kisah-kisah Bani Israel. Walaupun kata Nabi, kisah-kisah Bani Israel itu tidak dibenarkan, tidak juga didustai. Ya. Bagaimana tidak dibenarkan dan tidak juga didustakan? Selama tidak bertentangan dengan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Atau selama tidak dibatalkan oleh Al-Quran ataupun oleh Al-Hadis. Tetapi kisah-kisah Bani Israel yang memang sudah dibatalkan ya, atau diingkari oleh Quran dan Hadis, maka kita mengingkarinya. Ya, tapi kalau ada kisah dari Bani Israel yang tidak ditetapkan, tidak juga dinafikan oleh Al-Quran, maka kita boleh menceritakannya, ya, tetapi tidak bisa dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan hukum. Hanya sekedar sebagai penguat. Ya, hanya sekedar sebagai penguat dan hanya sekedar untuk diambil apa ibrahnya. Allah alam bissawab. Itu yang pertama. Yang kedua, permasalahan apakah Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menjiplak Al-Qur'an dari kitab Injil? Tentunya tidak. Ya, tentunya tidak. Artinya, kalau kita katakan Quran itu adalah Nabi mencontoh dari Injil, artinya yang menulis Quran itu adalah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan itu tidak benar. Sama sekali tidak benar. Dan Allah telah memastikannya dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Misalnya dalam firman-Nya, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Kalau kalian memang merasa ragu, wahai manusia, bahwa Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah ini ya bukan berasal dari Allah, kalian ragu bahwa itu berasal dari Allah, fa'tu, ya bisuratim mimislihi. Maka datangkanlah satu surat yang semisal dengannya. Ini tantangan. Buktikan ucapan kalian itu. Ya, kalian wahai orang-orang Arab yang paling fasih bacaannya, yang paling fasih bicaranya, yang kalian tidak percaya bahwa Quran itu berasal dari Allah, ya sudah, buktikan. Kalau memang Quran itu bukan dari Allah tapi dari Nabi Muhammad, kalian kan sebangsa dengan Nabi Muhammad. Bahasa kalian sama. Logat kalian sama. Huruf-hurufnya pun sama. Alif, lam, mim. Ada alif, ada lam, ada mim. Ada kaf, ada ha, ya, ain, sod. Ada hamim, ada lam, ro, ada toha, ada yasin. Hurufnya kan sama dengan huruf yang biasa kalian gunakan dalam percakapan sehari-hari. Buktikan kebenaran ucapan kalian itu bahwa Al-Quran buatan Nabi Muhammad dengan membuat yang semisal dengannya. Tidak perlu satu Quran yang besar, tapi bisurati mimislih. Satu surat yang paling pendek saja. Ya, coba buat seperti surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 14 setengah abad tantangan itu turun, ya sudah 1400 tahun lebih belum ada yang bisa menjawab tantangan itu. Tapi ini pelajaran bagi orang-orang yang berakal, ya pelajaran. Dan kita jangan mau, Pak Adil dan jamaah semua, para pemirsa Niaga TV, jangan mau kita dibuat sibuk, dibuat bingung dengan apa? Syubhat-syubhat murahan. Syubhat murahan. Syubhat yang rombeng. Yang tidak memiliki dasar argumentasi yang kuat. Tinggalkan yang begitu, Pak. Jangan sibukkan Bapak dengan apa namanya, dengan situs-situs, video-video yang hanya membuat kita apa? Hanya membuat kita jadi sibuk mengurus sesuatu yang sebenarnya tidak perlu diurus. Al-Quran ini yang mengurus Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Jadi bukan kita yang mengurus apa namanya, mengurus terjaganya Al-Quran. Allah yang langsung mengurusnya. Kewajiban kita ya membacanya, lalu berusaha menghafalnya, memahaminya, mengamalkannya. Itu tanggung jawab kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan mau kita dibohongi, jangan mau kita dijebak, disibukkan dengan apa? Syubhat-syubhat yang ingin memunculkan keraguan dalam diri kita. Blokir akun-akun seperti itu, tinggalkan semua video-video seperti itu, sibukkan kita dengan ilmu syar'i, ilmu yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita salat berjamaah dengan imam, salat setelah ruku lalu mengucapkan sami Allahu liman hamidah, apakah kita sebagai makmum mengucapkan sami Allahu liman hamidah? Ini sudah pernah saya jawab ya, bahwa para ulama berbeda pendapat, dan pendapat Imam Syafi'i berkata disunnahkan juga membaca sami Allahu liman hamidah. Adapun pendapat Imam Ahmad, cukup Rabbana walakal hamdu. Ya, saya rasa ini perkara yang luas ya, tidak ada ketentuan khusus. Silakan yang mau baca sami Allahu liman hamidah ketika dia bangkit dari ruku, silakan. Atau yang ingin mencukupkan dengan Rabbana walakal hamdu pun tidak masalah. Allah alam bissawab. Nazar yang sesuai syariat bolehkah tidak dilaksanakan? Karena saya dulu masih minim ilmu. Nazarnya seperti saya akan mengadakan selamatan jika anak saya khatam Quran. Ya harus dilaksanakan, Pak. Karena khataman itu syukuran ya sesuatu yang mubah. Saya misalnya punya anak khatam Quran, lalu saya berkata dengan lisan saya, ya Allah, saya bernazar kalau anak saya khatam Quran saya akan potong kambing misalnya. Maka itu menjadi satu kewajiban. Ya, itu menjadi satu kewajiban ya. Allah alam bissawab. Allah berfirman, yufuna bin nazri. Mereka itu orang-orang yang beriman melaksanakan nazar mereka. Allah alam bissawab. Hamba Allah di Payakumbu, datuk hamba Allah di Payakumbu. Ada adik saya minjam uang untuk kebutuhan sehari-harinya. Dibayarnya dengan uang beranak. Dengan uang beranak, uang riba berarti ya. Masih ikut jugakah kita dosanya? Allah alam bissawab ya. Kalau memang apa namanya? Ya, pertama seorang kakak tentunya punya kewajiban beramar ma'ruf nahi mungkar. Artinya dia melarang adiknya untuk melakukan transaksi riba. Itu harus diingatkan. Jangan dibiarkan keluarga kita melakukan transaksi riba. Karena riba ini dosanya dosa besar. Ya, termasuk ke dalam kabairudz dzunub, dosa yang sangat besar ya. Lalu setelah itu, kalau seandainya adik kita melakukan transaksi riba misalnya, lalu dia membayar hutang kepada kita, apakah boleh kita menerima uang dari orang yang bertransaksi riba? Allah alam bisawab ya, kata para ulama bahwa Rasulullah bertransaksi dengan orang-orang Yahudi, sedangkan orang-orang Yahudi itu mereka adalah orang-orang yang bertransaksi dengan riba. Nabi pernah meminjam beberapa takar gandum, lalu beliau pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi. Artinya ini menunjukkan kebolehannya. Hanya saja apalagi itu dilakukan oleh keluarga dekat kita, maka kita punya tanggung jawab untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Allah alam bissawab. Bapak Lugiman di Kalimantan, ketika hendak salat rawatib 10 rakaat atau 12 rakaat yang harus dihadirkan dalam hati, ya Allah aku salat rawatib atau kayak Allah aku salat qabliyah ba'diyah. Ya tentunya tergantung salatnya. Kalau yang kita lakukan qabliyah, ya kita berkata, ya Allah saya niat salat qabliyah zuhur. Ya Allah saya niat ba'diyah zuhur. Ya Allah saya niat ba'diyah maghrib, ba'diyah isya dan selanjutnya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana cara niat salat jamak qasar? Jamak qasar ya berniat, ya Allah saya niat menjamak, saya niat salat zuhur, saya niat salat qasar zuhur misalnya. Saya niat salat qasar zuhur. Lalu saya niat salat jamak qasar asar, jamak qasar asar. Ya karena kalau zuhur kan tidak dijamak, ya memang di waktunya asar yang dijamak ke zuhur. Atau kalau kita akhirkan zuhur ke asar, kita berniat ya Allah saya niat jamak qasar asar. Ya Allah saya niat qasar asar. Ya Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika dalam salat sujud sajadahnya berada di akhir surat, harus ruku atau sujud? Misalnya seperti kalau kita mau sujud silahkan. Itu disunnahkan oleh Nabi. Ya, kita baca wasjud waqtarib lalu kita sujud. Ya, setelah kita sujud kita bangkit lagi. Nah, setelah kita bangkit berdiri boleh kita langsung ruku, Allahu Akbar, ruku, atau disunnahkan kita baca dulu. Walaupun satu ayat, dua ayat, baca, baru kita ruku. Sebagaimana yang tadi kita bacakan dari penjelasan beliau. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah menjadi syarat sholat tahajud harus tidur? Itu istilah para ulama. Ulama membuat istilah, ya, mengistilahkan sholat malam yang dilakukan setelah tidur, itu disebut dengan sholat tahajud. Ya, sholat tahajud. Tapi sholat malam tidak harus tidur. Ya, sholat malam tidak harus tidur. Ibunda kita Aisyah pernah berkata bahwa Nabi pernah sholat di awal malam, pernah juga beliau di pertengahan malam, pernah juga di akhir malam. Walaupun sebaik-baik waktu sholat malam itu di akhir. Allah alam bissawab. Berapa kali sujud tilawah dan apakah sama bacaannya dengan sujud dalam sholat? Bacaannya akan kita bahas besok ya. Bacaannya adalah bacaan yang diajarkan oleh Ibunda Aisyah, riwayat Imam Al-Hakim, riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya, At-Tirmizi, bahwa Ibunda Aisyah mengajarkan kita doa sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu min bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu doa yang diajarkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Apakah boleh kita berdoa di dalam hati? Doa itu hukum asalnya amalan lisan. Ya, dalam hati mungkin lebih kepada berharap. Ya, berharap. Tapi doa hukum asalnya lisan. Oleh karenanya Nabi mengajarkan lapas-lapasnya. Al-Quran mengajarkan lapas-lapasnya. Karena memang dia dilapaskan. Ya, berdoa itu hukum asalnya hukum lisan. Oleh karenanya dia ada adab-adabnya. Dimulai dengan puji-pujian, solawat, dan seterusnya. Allah alam bissawab. Amalan mana yang lebih baik, berzikir atau mendengarkan kajian? Atau bolehkah kita sambil mendengar kajian sambil berzikir? Allah alam bissawab, sebaik-baik zikir itu adalah mencari ilmu. Ya, sebaik-baik zikir adalah mencari ilmu. Maka ketika ada kesempatan mencari ilmu, fokus kita mendengarkan ilmu, maka itu adalah keutamaan yang sangat besar. Apakah ada dalilnya bahwa kalau bayi baru lahir diazankan dan orang yang meninggal dikapani diazankan dan orang yang dikuburkan diazankan juga? Kalau terkait dengan bayi yang baru lahir, para ulama beda pendapat tentang masalah dalilnya. Ya, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Tuhfatul Maulud cenderung mengatakan itu disunnahkan. Ya, hadisnya kata beliau boleh dipakai. Ya, terkait dengan mengazankan bayi yang baru lahir. Adapun mengazankan orang yang sudah meninggal, ya para ulama berbeda pendapat. Ya, di Indonesia banyak diamalkan, hanya saja dalilnya saya lihat tidak terlalu kuat. Dalilnya tidak terlalu kuat. Dalil yang digunakan adalah kias. Dalil yang digunakan adalah kias. Kata mereka, sebagaimana orang yang lahir itu diazankan, maka orang yang meninggal pun diazankan. Jadi dalilnya kias. Ya, menurut saya, wallahu a'lam bishawab, ini dalil yang lemah. Ya, kalaupun itu dijadikan dalil lemah. Karena kenapa? Karena kita punya contoh dari Nabi. Berapa banyak keluarga Nabi, sahabat Nabi yang wafat saat Nabi masih hidup. Baik itu istri beliau Khadijah radhiyallahu taala anha, lalu paman beliau Hamzah, bahkan putra-putri beliau 6 orang dari putra-putri Nabi itu meninggal semasa Nabi masih hidup. Belum lagi korban perang Uhud yang jumlahnya ada 70 orang. Pertanyaannya, pernahkah satu kali saja Nabi mengazankan misalnya? Kenapa Nabi tidak kiaskan? Itu saya rasa harus kita pahami dengan baik. Ya, tapi Ustaz banyak yang melakukan. Iya, banyak yang melakukan tidak selalu menjadi ukuran kebenaran. Ya, tetapi dasar yang kuat yaitu Quran, hadis, ijma, ya perbuatan para khulafaur rasyidin itu bisa saja kita jadikan sebagai dalil. Tapi kalau tidak ada dalilnya Quran, hadis, ijma, perbuatan sahabat tidak ada, lalu apa dasar kita melakukan satu amal? Pak Nana di Tasikmalaya. Assalamualaikum. Salam. Ya, silakan Bapak. Oh, begini. Assalamualaikum, Pak. Silakan. Waalaikumsalam. Ini mau tanya. Apabila kita salat, kadang-kadang kan salat berjamaah ya. Yeah. Imam itu membaca surat Al-A'la setelah right. Al-Fatihah. Pas lalu? Terakhir Sufi Ula, Sufi Ibrahim Al-Musa, si makmum jawabnya alaih salam. Itu gimana kan? Apa ada dasar kan? Itu saja. Itu saja. Ini utamanya. Baik, saya rasa sudah cukup, bisa diputus teleponnya kalau sudah. Baik. Nanti akan kita bahas, Pak. Insya Allah di pembahasan selanjutnya kita akan bahas. Insya Allah hari Senin kita bahas. Yaitu perkataan beliau disunnahkan bagi orang yang membaca di dalam sholatnya ayat rahmat, dia memohon rahmat. Dan apabila dia membaca ayat Quran tentang azab, dia berlindung dari azab. Itu sunnahnya begitu. Ya. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ad-Darimi dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu ketika menjelaskan sifat salat Nabi, dikatakan bahwa Nabi membaca ayat dengan berlahan-lahan. Idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha. Apabila Nabi melewati ayat yang disebutkan di dalamnya kata tasbih, maka Nabi mengucapkan subhanallah. Apabila Nabi melewati ayat yang di dalamnya terdapat kata perintah untuk meminta, maka Nabi meminta. Apabila Nabi melewati ayat yang di dalamnya ada neraka, maka Nabi memohon perlindungan. Dalam riwayat yang lain, Imam An-Nasa'i dan juga yang lainnya meriwayatkan dari Auf Ibni Malik Al-Asja'i radhiyallahu anhu berkata, satu ketika aku sholat bersama Rasulullah, maka beliau membaca Al-Baqarah, panjang sekali. Tidaklah beliau melewati satu ayat yang berisi rahmat, kecuali beliau meminta. Tidaklah beliau melewati ayat yang berisi azab, kecuali beliau memohon perlindungan. Ya. Nah, itu artinya kalau kita lihat secara tekstual hadis-hadis ini, yang disunnahkan adalah membaca tasbih ketika ada ayat-ayat tentang tasbih, lalu meminta ketika ada ayat-ayat yang berisi tentang perintah meminta, lalu memohon rahmat ketika melewati ayat-ayat yang apa namanya berisi tentang cerita surga, kenikmatan yang ada di dalamnya, maka kita hendaknya berhenti, lalu kita katakan Allahumma inni as'alukal jannah misalnya, dan memohon perlindungan ketika melewati ayat-ayat tentang azab misalnya, apa namanya diceritakan tentang hal ataka hadithul ghasyiah wujuhu yawma idzin khasyiah amilatun nasibah, kita memohon perlindungan Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, ya Allah jauhkan aku dari neraka. Itu sunnah Nabi. Ya, itu sunnah Nabi. Hanya saja Allahu a'lam bissawab, saya tidak mengetahui ya adanya penjelasan para ulama kalau kita membaca nama Nabi di dalam Al-Qur'an maka kita membaca alaihi salam misalnya. Atau ketika kita melewati ayat Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, itu kan ada kalimat Muhammadur Rasulullah. Saya tidak tahu ada sunnahnya kita membaca sallallahu alaihi wasallam. Itu saya tidak tahu. Ya, barangkali mungkin yang melakukan mengkiaskannya kepada apa hadis yang tadi. Tapi hukum asalnya tentunya hukum asalnya ya namanya apalagi dalam ibadah sholat ya kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bissawab. Hamba Allah di Sumatera Selatan, kalau mau sholat wajib maupun sholat sunnah mengucapkan niat dalam hati, kita apa dengan bahasa Indonesia apa dengan bahasa Arab? Ya kalau bisa dengan bahasa Arab silahkan. Ya kalau ternyata bisanya dengan bahasa Indonesia silahkan. Ya, niat, niat itu kan amalul qalb, amalan hati. Ya, Allah alam bissawab. Ini barangkali yang bisa kita kaji di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Insya Allah kita bertemu lagi di kesempatan yang akan datang ya. Tadi yang saya katakan dengan bahasa Indonesia itu amalan hati, maksudnya di hati ya, bukan di lisan ya. Silahkan, kalau di hati ya silahkan. Saya boleh ketika akan sholat saya katakan di hati saya, ya Allah saya niat sholat zuhur, ya Allah saya niat sholat maghrib misalnya berjamaah, itu boleh kalau di hati. Allah alam bissawab. Ini yang bisa kita bahas. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.